Peta Akidah. Akidah. Syuduha ya ghurbati, awa hakadha yajni zaman, zamanun tafattafani falam يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غرباتي. Syekhul Islam berkata dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyahnya, As-Sirat atau titian itu dipancangkan di atas punggung neraka Jahannam. Jadi tepinya yang satu di tepi neraka, ujung sirat itu, yang satunya di ujung neraka, satunya di pintu surga. Jadi diletakkan sepanjang neraka Jahannam. Ia adalah jembatan di antara surga dan neraka. Manusia akan melewati di atas jembatan tersebut sesuai dengan kadar amal mereka. Mudah dan sulitnya, cepat dan lambatnya melewati jembatan tersebut sesuai dengan kadar amal-amal mereka ketika di dunia. Di antara mereka ada yang melewati secepat pandangan mata, jadi seperti kedipan mata. Di antara mereka ada yang melewati secepat kilat. Di antara mereka ada yang lewat seperti tiupan angin yang bertiup kencang. Di antara mereka ada yang melewati titian itu seperti kuda pacuan. Di antara mereka ada yang melewati seperti lewatnya onta. Ada juga yang melewati seperti lewatnya orang yang berlari kencang. Dan di antara mereka ada yang berjalan seperti orang berjalan, berjalan biasa. Dan ada pula yang melewatinya dengan merangkak-rangkak. Dan di antara mereka ada yang disambar, lalu dicampakkan, dilemparkan ke dalam Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Dan sesungguhnya di sepanjang jembatan tadi, atau sirat, ada alat-alat pengait, itu besi-besi yang ujungnya seperti pancing. Besi-besi yang besar, yang ujungnya itu bengkok seperti pancing. Besi-besi ini akan mengait orang-orang yang berhak, yang pantas untuk dikait, karena amal mereka yang buruk di dunia. Dan siapa yang dikait oleh besi ini, ada yang sebagiannya tergores, tapi enggak jatuh. Tapi ada juga yang terkait, kemudian jatuh dan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Nah, di sini Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan suatu peristiwa besar yang akan terjadi pada hari kiamat, yaitu lewatnya seluruh manusia di atas sirat. Seluruh manusia, baik para rasul dan para nabi, maupun orang-orang kafir maupun munafik, semuanya tanpa terkecuali harus melewati sirat tersebut. Tetapi sifat lewatnya manusia di atas sirat itu jauh berbeda-beda, dan perbedaan itu sesuai dengan kadar amal-amal mereka ketika di dunia. Ini peristiwa terakhir atau ujian terakhir yang harus dilewati oleh seluruh manusia untuk menyaring mana penghuni surga dan mana penghuni neraka. Jadi ini adalah suatu proses terakhir setelah dibangkitkan di padang mahsyar, setelah dibagikan kitab-kitab catatan, kemudian ditimbangnya amal-amal, kemudian dihisab, diusut, diperiksa, diperhitungkan amal-amal manusia, kemudian melewati telaga Nabi yang disebut dengan Al-Kautsar, dan sekarang ini proses terakhir, ujian yang terakhir, yaitu melewati titian di atas neraka Jahannam. Maka barang siapa yang selamat? Siapa yang selamat melewati titian ini, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang tidak selamat atau tergelincir, maka dia jatuhnya ke neraka Jahannam. Dan disebutkan dalam beberapa hadis-hadis yang sahih bahwa cara lewatnya manusia di situ berbeda-beda sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Ada yang lewatnya seperti kedipan mata, jadi hanya satu kedip saja sampai langsung. Ada juga yang seperti kilat, seperti angin, seperti kuda yang berlari kencang, seperti orang yang berlari, seperti orang yang berjalan, dan bahkan orang yang merangkak-rangkak. Nah, kenapa berbeda seperti itu? Nah, ini sesuai dengan kadar iman dan amal-amal saleh mereka ketika di dunia dahulu. Maka barang siapa yang ketika di dunia istiqamah, lurus di atas agama Islam, tetap istiqamah dan teguh di atas agama Islam, maka nanti ketika melewati sirat, dia tetap teguh dan mudah melewatinya. Jadi siapa yang istiqamah, tetap lurus di atas jalan Islam yang lurus ini ketika di dunia, maka dia akan berjalan dengan lempang dan mudah sekali di jalan yang nyata nanti, yaitu sirat. Dan siapa yang ketika di dunia tergelincir dari jalan Allah yang lurus, tergelincir dari jalan yang maknawi, jalan yang tidak terlihat ini, nanti ketika di akhirat, dia pun akan tergelincir dari jalan yang nampak jelas, yang terlihat. Nah, di kanan-kiri sirat ada kalalib, itu besi-besi yang ujungnya bengkok seperti pancing itu. Dan besi-besi diperintah oleh Allah untuk mengait siapa saja yang pantas untuk dikait. Itu disebabkan oleh amal-amal mereka yang buruk atau dosa-dosa yang mereka lakukan ketika di dunia. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa yang membuat manusia bisa terkait oleh besi-besi yang bengkok itu ya, dari kanan atau dari kiri, tergores-tergores atau terkait dan jatuh ke neraka, itu karena ketika di dunia mereka juga tersambar, terbelokkan atau disambar oleh syubhat, hal-hal yang meragukan ataupun syahwat yang haram, sehingga ia berbelok atau menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Jadi siapa yang ketika di dunia dia terkena oleh kotoran-kotoran syubhat, jadi keimanannya tidak jernih seperti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tercampuri oleh syubhat, oleh keyakinan yang batil, tercampuri oleh kesalahpahaman-kesalahpahaman tentang Islam, sehingga dia tidak mengimani, tidak berakidah sebagaimana akidah dan keimanan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia terkena virus syubhat. Atau siapa yang dalam keimanannya benar, keyakinannya dan akidahnya lurus, tidak menambah, tidak mengurangi, tapi dia tergiur oleh syahwat yang haram, oleh harta yang haram, oleh hawa nafsu yang haram, oleh kesenangan, kelezatan yang haram untuk memuaskan hawa nafsunya, maka orang seperti ini tidak akan selamat nanti ketika melintasi sirat di atas neraka jahannam, kecuali siapa yang telah bertaubat sebelum meninggalnya. Demikian lebih kurang yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya mengimani sirat atau titian yang dibentangkan Allah di atas neraka jahannam tersebut, dan mengimani lewatnya seluruh manusia di atas titian tersebut berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Abu Sa'id berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya sirat atau titian di atas neraka jahannam itu adaqu minas syar, lebih lembut dari seutas rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam dari sebilah pedang, dan sesungguhnya titian itu sangat gelap dan licin, menggelincirkan. Ujian yang terakhir melintasi sirat di atas neraka jahannam. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita semua dan kaum muslimin dari perkara-perkara yang besar serta ujian-ujian yang berat di hari kiamat kelak, dan memasukkan kita semua ke dalam surga Allah dengan karunia dan rahmatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا